Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di malam ini di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan, yang insyaallah akan dibacakan qala Allah wa qala Rasul, sebagaimana yang telah kita ketahui keutamaan majelis-majelis seperti ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadisnya. Beliau menyebutkan bagaimana seorang yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Begitu juga di dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu dari sebagian orang menyebutkan yaitu masjid, dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitabullah, yaitu dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Wa yatadarusuna bainahum, dan dipelajari di antara mereka yaitu Al-Qur'an. Illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Disebutkan bahwa saja as-sakinah di sini ditafsirkan dengan at-tumaninah atau al-wiqar, yaitu ketenangan yang akan turun. Wa ghasyyatuhum rahmah, dan senantiasa akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan senantiasa akan dilingkupi oleh malaikat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut orang yang berada di majalisul ilmi, di depan para malaikat yang berada di sisinya. Tentu ini satu keutamaan yang sangat besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan sudah seharusnya bagi kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya bahkan menuntut ilmu agama itu adalah wajib. Bahkan disebutkan ada wajib-wajib ain. Sebagaimana Allah telah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, dan mohon ampunlah. Dan di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan satu bab khusus, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, yaitu bab berilmu sebelum beramal. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap makan dan minum paling banyak sehari 3 kali. Akan tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu, terutama ilmu syar'i, maka di setiap helaan nafasnya dia membutuhkan ilmu. Oleh karena itu, maka bersemangatlah di dalam mencari ilmu syar'i, di dalam mencari ilmu agama. Jangan terkalahkan dengan semangat kita ketika mencari dunia. Banyak kisah yang menyebutkan bagaimana semangatnya sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, ridwanullahi alaihim ajma'in, di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Fi Jami'i Sahih fi Kitab al-'Ilm Bab Khuruji fi Talab al-'Ilm, tentang kisah yang masyhur tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mendengar satu hadis yang disebutkan dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka beliau bergegas menyiapkan perbekalannya untuk menemui sahabat tersebut. Disebutkan dalam satu riwayat, beliau langsung bergegas membeli perlengkapan untuk safar. Dikarenakan satu hadis, beliau melakukan safar satu bulan dari Madinah menuju Syam untuk menemui Abdullah bin Unais, menanyakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis tersebut, aku khawatir aku meninggal terlebih dahulu atau engkau meninggal sedangkan aku belum mendengar hadis tersebut darimu. Maka kisah-kisah seperti ini harusnya memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat. Aina nahnu min haula, di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka. Kemudian kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang juga sama, ketika mendengar satu hadis maka beliau menginginkan langsung mendengar hadis tersebut dari sahabat yang mendengarnya langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau pun merapikan rihlah menemui sahabat tersebut. Ketika datang sampai di rumah sahabat tersebut, ternyata sahabat Rasulullah tersebut sedang melakukan tidur. Maka beliau menunggu di depan rumahnya, menunggu sampai sahabat tersebut bangun. Dan ketika bangun, maka ketika sahabat tersebut ternyata menemukan Abdullah bin Abbas di depan rumahnya, maka beliau sangat terkejut dan mengatakan, wahai sepupu Rasulullah, kenapa engkau tidak mengutus seorang utusan dan aku akan menemuimu? Maka beliau mengatakan bahwasanya aku telah mendengar satu hadis dan ingin mendengar langsung darimu. Maka ini adalah kisah, hanya sebagian kisah dari para sahabat alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum. Begitu juga kisah, mungkin bagi antum yang sudah pernah mendengar ataupun membaca tentang kisah Imam Ahmad, seorang imam ahlu sunnah yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Madini, azallahu dina yawma riddah di Abi Bakrin wa yawma al-mihnah bi Ahmad. Allah telah meninggikan, telah mengokohkan Islam dengan Abu Bakar ketika yawma riddah, yaitu hari ketika sebagian kaum muslimin murtad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka dengan melalui Abu Bakar Allah menolong agamanya. Dan juga ketika yaumul mihnah, yaitu hari ujian, ketika berkembangnya pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk, maka Imam Ahmad kokoh tetap dengan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Betapa banyak kisahan yang beliau dapatkan pada hari mihnah tersebut. Dan dengan kokohnya beliau, maka beliau Islam ditolong. Bagaimana kisah beliau di dalam menuntut ilmu, sungguh luar biasa. Disebutkan satu kisah perjalanan beliau bersama seorang sahabat yang juga gurunya, yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah. Ketika mereka berdua bersepakat untuk mendengarkan hadis dari Abdul Razzaq bin Hammam As-San'an. Beliau mereka berdua berangkat dari Baghdad menuju Makkah. Dan ketika sampai di Makkah bertepatan dengan musim haji. Maka ketika Yahya bin Ma'in melakukan tawaf di sisi Ka'bah, dia bertemu dengan Abdul Razzaq dan menyampaikan tentang maksud dan tujuan mereka berdua. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan Abdul Razzaq, maka Yahya bin Ma'in bergegas memberikan kabar baik tersebut kepada Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya Allah telah memudahkan langkah-langkah kita. Allah telah menghemat perjalanan kita. Kita tidak perlu pergi ke Son'a. Abdul Razzaq ada di sini. Kita bisa mendengarkan hadis dari Abdul Razzaq di Makkah. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Inni nawaitu bi Baghdad an asma'a min Abdul Razzaq fi Son'a. Sungguh aku telah berniat semenjak dari Baghdad untuk mendengarkan hadis dari Abdul Razzaq di Son'a. Wala wallahi la ughayyiru niyati. Wallahi sungguh aku tidak akan berubah niatku. Maka aku akan tetap ingin mendengarkan hadis dari Abdul Razzaq di Son'a. Inilah jawaban dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka beliau dengan tekad yang kuat tetap melanjutkan perjalanan yang menuju Son'a. Yang pada waktu itu ditempuh dengan 1 bulan perjalanan dari Makkah ke Son'a. Dan jangan dibayangkan seperti saat ini perjalanan dari Makkah ke Son'a. Untuk saat ini saja dari Makkah ke Son'a itu yang ada di sepanjang perjalanan adalah padang pasir. Kalau dulu mungkin lebih dari itu. Maka ini adalah tekad seorang talib, seorang penuntut ilmu yang harusnya kita contoh. Dan bagaimana kisah beliau ketika berada di Son'a? Ketika beliau sampai di rumah Abdul Razzaq As-San'ani, maka kisah menuntut ilmu beliau sungguh luar biasa. Disebutkan bahwasanya hanya untuk mendapatkan air wudhu beliau harus berjalan 4 km. Dan itu beliau lakukan setiap hari. Dan kadang-kadang beliau tidak makan sampai berhari-hari. Sampai disebutkan ketika beliau diminta menjadi imam oleh gurunya Abdul Razzaq As-San'ani, beliau lupa untuk melakukan 1 gerakan di dalam sholat. Maka ditanyakan kepada beliau tentang hal itu, maka jawabannya, aku belum makan sampai 3 hari. Ini adalah keadaan Imam Ahmad ketika menuntut ilmu. Jauh dibandingkan dengan kita. Ini mungkin rahasia yang Allah sebutkan bahwasanya para ulama memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Waja'alnahum minhum a'immatan yahduna bi'amrina sabaru lama sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan pemimpin-pemimpin di antara mereka yang memberikan petunjuk, yang mereka itu bersabar. Dan kepada ayat-ayat kami mereka beriman. Maka ini adalah keutamaan para ulama. Dan disebutkan beliau kurang lebih 10 bulan berada di Son'a. Dan beliau kembali ke Makkah dalam keadaan tidak memiliki bekal. Dan saat itu beliau mendapatkan bekal, untuk mendapatkan makanan, menjadi seorang penuntun atau pemegang tali kekang onta. Beliau berjalan selama satu bulan dari Son'a ke Mekah. Dan ketika sampai di Mekah, maka beliau bertemu dengan temannya dan juga seorang muridnya dan bertanya tentang keadaannya. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, "Hainun bimastafadna min Abdirrazzaq." Keadaan ini belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang aku dapatkan dari Abdirrazzaq. Maka subhanallah, ini adalah kisah yang sungguh luar biasa, yang seharusnya menjadi contoh bagi kita di dalam menuntut ilmu. Mungkin sebagian kita ada yang mencukupkan belajar hanya melalui media internet ataupun mendengarkan lewat radio, walaupun tidak bisa kita nafikan bahwasanya media tersebut memiliki manfaat. Akan tetapi di satu sisi juga menjadi sebab lemahnya bagi kita untuk pergi ke majelis-majelis ilmu. Apakah kita tidak ingin mendapatkan keutamaan orang-orang yang berjalan atau menempuh satu jalan untuk menghadiri majelis ilmu? Ataukah kita tidak ingin mendapatkan keutamaan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu? Maka satu pertanyaan, apakah sama orang yang menuntut ilmu duduk di majelis-majelis ilmu dengan orang-orang yang belajar di rumah melalui media-media tersebut? Maka semua tidak bisa disamakan keutamaannya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk mendatanginya. Kemudian kalau dikatakan sampai kapan kita akan menuntut ilmu, maka jawaban Imam Ahmad ketika ditanya bahwasanya beliau, engkau senantiasa pergi dari Baghdad ke Kufah, ke Basrah, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu? Padahal kedudukan beliau saat itu sudah imam ahlu sunnah. Maka beliau mengatakan, senantiasa bersama mahbaroh ila mahbaroh. Jadi beliau akan senantiasa bersama tinta, pena, kalau sampai beliau ke kuburan, sampai jasad beliau diangkat untuk diantarkan ke kuburan, maka beliau menjawab, senantiasa akan bersama baroh, senantiasa bersama tinta, bersama pena. Maka sungguh luar biasa jawaban beliau, sehingga pantaslah kita mengucapkan aina nahnu min haula, ya, di mana kita dibandingkan dengan mereka. Mungkin ta'lim hanya sepekan sekali, itu pun kalau sempat. Kalau tidak pasif ataupun tidak masuk. Dan dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, bila membawakan perkataan Yahya bin Abi Katsir, "La yutlabul ilmu birohatil jism." Ilmu itu tidak akan diraih dengan jiwa yang santai. Tetapi ilmu itu diraih dengan sungguh-sungguh, dengan belajar, dengan ta'alim. Dan tentunya juga dengan tetap berdoa mohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin sudah berapa lama kita mengenal manhaj ini, sampai di mana kita belajar, mulai dari pengetahuan kita tentang akidah, tentang tauhid, atau tentang fikih. Bagaimana dengan qiraatul Quran kita, dengan bacaan kita? Apakah ketidakbiasaan kita di dalam bidang ilmu tersebut dikarenakan tidak adanya majelis ilmu yang diajarkan padanya hal-hal tersebut? Ataukah kita yang malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu tersebut? Atau kita yang kurang, yang dengan mudahnya putus asa ketika belajar tidak bisa, sudah enggak ikut-ikut lagi pelajaran tersebut? Mungkin ini introspeksi bagi kita, bagi ana dan bagi antum, agar lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu syar'i, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yarfa'illahulladzina amanu minkum utul ilma darajat. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang yang berilmu berapa darajat. Jadi kalau tingkatan ke atas itu namanya darajat, sedangkan turunan ke bawah seperti di neraka itu darokah. Ini adalah sedikit mukadimah sebelum masuk pada pembahasan kitab yang insyaallah kita akan mulai membaca kitab Al-Qawaidul Arba dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di sini disebutkan di dalam Al-Qawaidul Arba atau kaidah yang 4, yaitu penjelasan tentang tauhid, apa itu tauhid, apa itu syirik, dan kebanyakan tulisan dari Syekh Muhammad An-Najmi rahimahullah taala atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, maka beliau senantiasa memberikan judul Al-Qawaid atau Al-Usul, sebagaimana kita belajar Al-Usul Salasah atau Al-Usul Sittah. Dan di sini kita belajar Al-Qawaidul Arba, dikarenakan dengan memahami yang usul, yang pokok, dan mengamalkannya, maka bangunan atau pondasi kita menjadi kokoh. Sebagaimana rumah, apabila pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala, qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bismillahirrahmanirrahim, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha utiya syakara wa idha betulya sabara wa idha adnaba istaghfara fa inna haulai salati unwanus sa'adah. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, ya Rabb, pemilik arsh yang maha agung, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, agar menjagamu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikanmu penuh berkah dimanapun kamu berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan menjadikanmu apabila diberikan nikmat maka bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan jika ditimpa musibah bersabar, wa idza adzaba istighfara, dan jika melakukan dosa maka dia beristighfar, fa inna ulai salati unwanis sa'adah, dan ini adalah 3 tanda kebahagiaan. Wa qala hafizallahu ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Ini adalah empat kaidah yang yaitu ini adalah kitab empat kaidah atau qaidul arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala. Ya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma salasatil usul. Ini adalah risalah tulisan beliau yang sebetulnya terpisah dari salah satu usul. Akan tetapi dicetak mungkin keadaan ketika beliau di Mamlaka, salah satu usul itu dicetak dengan Qaidul Arba dicetak bersamaan dengan salah satu usul. Min ajli hajah, di dalam rangka kebutuhan terhadapnya, yaitu terhadap kedua kitab tersebut. Litakuna fi mana litakuna fi mutanawali aidi talabul ilmi. Dikarena sebabkan kebutuhan untuk digunakan oleh para penuntut ilmu. Banyak kitab beliau yang berisi tentang qawaid ataupun tentang usul. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wal qawaidu jam'u qa'idatin. Al qawaid adalah jamak dari qaidah atau kaidah. Al qaidatu hiya aslul ladzi yatafarra'u 'anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Qawaid adalah jamak dari qaidah, yaitu usul. Yal aslu, yaitu usul atau landasan yang bercabang darinya masalah yang banyak, atau furu'un katsiratun, atau cabang-cabang yang banyak. Atau landasan itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Kandungan dari qawaidul arba yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalamnya berisi tentang ma'rifatut tauhid, yaitu mengenal tauhid, wa ma'rifatus syirki, dan mengetahui tentang syirik. Jadi isi dari qawaidul arba adalah tentang tauhid dan syirik. Wa hiya al-qa'idatu fi tauhidi wa ma hiya al-qa'idatu fi tauhidi. Dan apa itu kaidah di dalam permasalahan tauhid? Wa ma hiya qa'idatu fi syirki, dan apa itu kaidah di dalam asyirik atau syirik? Li'anna katsiran minan nasi, disebabkan kebanyakan manusia yatakhabbatuna fi hadainil amrayni, disebabkan manusia tersamarkan pada dua perkara ini, pada perkara tauhid dan syirik. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Mereka tersamarkan di dalam makna tauhid, apa itu tauhid, dan tersamarkan pada pada makna syirik, apa itu syirik. Kullun yufasiruhuma ala hasabi hawahu. Setiap masing-masing menafsirkan keduanya berdasarkan hawa nafsunya. Dan Asy-Syaikh rahimahullah taala mengambil istinbat atau empat kaidah ini dari kitab wa sunnah. Jadi manusia, kebanyakan manusia ataupun sebagian manusia tersamarkan tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Walakin al-wajibu annana narji'u fil taqidina ilal kitabi wa sunnah. Dan yang wajib adalah kita kembali di dalam permasalahan akidah atau keyakinan kita kepada kitab dan sunnah. Mana seorang ahli sunnah mengembalikan permasalahan akidah kepada kitab dan sunnah. Liyakuna hadha taqyid taqidan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Agar keyakinan kita atau akidah kita dalam keadaan sahih, sahihan, saliman, selamat, ma'khudan, dan dalam keadaan diambil dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. La siyama fi hadainil amraini al-azimaini. Tanpa terkecuali pada dua perkara ini, yaitu tauhid dan syirik. Kemudian disebutkan wa syaikhu rahimahullah ta'ala lam yuzkar hadhihi al-qawa'ida min 'indihi. Perhatikan di sini Syekh Saleh Fauzan menyebutkan bahwasanya Syekh rahimahullah ta'ala tidak mengambil kaidah ini dari sisinya, dari dirinya sendiri atau min fikri, atau dari pikirannya sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbatina, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang tersamarkan atau orang-orang yang tidak berdasarkan dalil. Wa innama akhadha hadhihi alqawaida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi wa siratihi. Sungguhnya Syekh rahimahullah ta'ala mengambil kaidah-kaidah ini dari kitabullah, dari Al-Qur'an, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bahwasanya kaidah yang beliau sebutkan dalam Qaidul Arba bukan dari dirinya sendiri, bukan dari pikirannya sendiri, akan tetapi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa idza arafta hadhihi al-qawaida fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatu tauhid. Dan jika kalian atau kamu telah mengetahui kaidah-kaidah ini dan kau memahaminya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, maka akan dimudahkan bagi kalian untuk mengenal apa itu tauhid. Alladzi ba'athahu Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kitabahu. Yang Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya. Sebagaimana disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian setelah mengetahui apa itu tauhid, maka seorang yang belajar Qawaidul Arba, dia akan mengetahui atau mengilmui apa itu syirik. Wa ma'rifatu syirki alladhi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fi dunya wal akhirah. Dan engkau mengetahui apa itu kesyirikan yang Allah telah memperingatkan darinya dan telah menjelaskan bahayanya di dunia maupun di akhirat. Jadi diharapkan setelah mempelajari Al-Qawaid ini, kita mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Wa hadha amrun muhimun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami shalah, karena dia mengharuskan bagimu untuk mengenal dari perkara tauhid tadi, maka diharuskan bagimu untuk mengenal ahkam as-shalah wa zakah wal ibadat wa sa'irul umur ad-diniyah, dan seluruh perkara-perkara agama. Li'anna hadha wal amrul awwaliyu wal asasu, karena ini adalah perkara yang awal dan asas yang pokok. Jadi setelah mengenal tauhid, maka diharapkan setelah mengenal tentang tauhid dan syirik, maka bagi kita diharuskan untuk mengenal hukum-hukum salat, zakat, dan ibadah-ibadah dan seluruh perkara dininya. Li'anna hadha wal amrun, karena ini adalah perkara yang awal, yang asas. Li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairuha minal ibadati la tasihu idha lam tubna ala aslul aqidati as-sahihati wa hiya at-tawhid al-khalisa lillah. Karena seluruh ibadah tadi tidak akan sahih, tidak akan benar jika tidak didirikan di atas landasan akidah yang sahih, yaitu tauhid yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau adalah salah satu anggota hi'ah Kibarul Ulama dan termasuk dari ulama kibar yang masih ada sekarang. Jadi disebutkan bahwasanya di dalam kitab ini akan dibahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang syirik, sehingga kita bisa mengetahui apa kaidah syirik dan kaidah tauhid. Disebutkan bahwasanya pada kaidah yang pertama nanti akan dipelajari tentang tauhid rububiyah. Pada kaidah yang kedua akan dipelajari tentang tauhid uluhiyah. Pada kaidah yang ketiga akan dipelajari tentang syirik dan kesyirikan orang-orang Arab terdahulu. Dan yang keempat adalah an-natijah, yaitu hasil dari mempelajari tiga kaidah yang akan kita pelajari nanti. Insyaallah untuk malam ini cukup. Nuwasil fidarsil qadim. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tafadhal wa tilawwa.